Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla au nudhalla au nazilla au nuzalla au nadhlima au nudlama au najhala au yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah berkumpul bersama di masjid ini, pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji salah satu bagian daripada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, yang lebih khusus kita membahas tentang surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti, menjadi sebab kita semua diampuni, dirahmati, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi amal soleh yang menjadi wasilah kita nanti untuk berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita membahas satu judul yang bunyinya adakah tanaman di dalam surga. Kalau adakah pasti ada, nggih, kembali kepada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, di antaranya adalah ketika Nabi siapa itu yang berjumpa Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim. Yang di situ kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahima lailata usriyabi. Aku berjumpa Ibrahim alaihi salatu wasallam pada malam Isra. Faqala, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri minni ummataka salam. Sampaikan nyun sewu. Bismillah. Aqri minni ummataka salam. Sampaikan dariku salam kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka, annal jannata tayyibatu turbah, bahwa surga itu sangat subur tanahnya. Adbatul ma', airnya sangat tawar. Wa annaha qi'an, dan lahan-lahan kosongnya masih sangat banyak. Wa anna ghirasaha, dan tanamannya. Nah ini dalil bahwa di surga ada tanaman. Wa anna ghirasaha, dan cara menanaminya adalah dengan apa Bapak Ibu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada pertemuan yang lalu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bersabda, barang siapa yang mengucapkan satu zikir, niscaya ditanam baginya satu pohon kurma di surga. Itu gimana bentuk zikirnya Bapak Ibu? Gimana Pak Toto? Pak Kadir lucing ya? Iya. Gimana Bapak Ibu? Subhanallahil Azim wa bihamdi. Jadi dengan kita mengucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Niscaya ditanam baginya pohon kurma di surga. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seperti apa sih pohon kurma di surga itu, batangnya dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari itu bercerita. Wa indahu rajulun min ahlil badiyah, dan di samping beliau itu ada seorang lelaki dari penduduk badui. Jadi ahlul badiyah itu adalah orang yang tinggal di pedalaman, di padang pasir, yang tata cara hidupnya itu nomaden, Bapak Ibu, pindah sini pindah sana. Jadi mencari di mana di situ ada sumber ayam. Sumber apa? Sumber air. Wa indahu, dan di samping Nabi, rajulun min ahlil badiyah, ada seorang laki-laki dari penduduk badui. Ya, badiyah. Nah, Nabi bercerita, anna rajulan min ahlil jannah, seorang lelaki penduduk surga, ista'dzana rabbahu fi zar', minta izin kepada Rabb-nya untuk menanam. Ini menunjukkan apa? Jadi ketika hamba berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala minta izin, itu maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, di sini terjadi muwajahah. Jadi ketika hamba minta kepada Allah Ta'ala seperti itu, otomatis melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah, Bapak Ibu. Makanya Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa, dan abadi. Karena kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi adalah fana, mati, rusak. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajahnya abadi. Wa yabqa, dan abadi, baqi, al-baqa, baqa itu abadi. Wa yabqa wajhu rabbik, dan abadi wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Cuman wajah Allah seperti apa, Bapak Ibu? Ya, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, Bapak Ibu jangan diserupakan dengan wajah kita, tidak boleh. Dalilnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan siapapun. Wajah Allah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala, Allah punya zat, Bapak Ibu. Ya, tetapi jangan diserupakan dengan zat kita, gitu loh. Enggak sama. Juga dalilnya laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwas samiul basir, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang mendengar otomatis punya pendengaran, yang melihat juga otomatis punya penglihatan. Tetapi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan siapapun. Nah, nanti untuk sifat-sifat Allah yang lain sama seperti ini kaidahnya. Sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Nah, di sini bahwa seorang laki-laki penduduk surga minta izin kepada Rabb-nya untuk menanam. Ini berarti terjadi dialog di sana. Dan ketika terjadi dialog, otomatis saling memandang. Jadi hamba memandang wajah Allah Ta'ala dan Allah memandang sang hamba. Begitu. Dan untuk bisa memandang wajah Allah Ta'ala ini, Bapak Ibu, hanya bisa terjadi setelah hamba meninggal dunia. Kalau di dunia langsung tidak bisa, tidak kuat, ya, tidak kuat. Faqala lahu, ya, ketika hambanya ini minta izin menanam, Allah berfirman kepadanya, awalasta fi ma syi'ta, bukankah kamu di surga itu sudah ada semua yang kamu inginkan, gitu loh. Jadi sudah cemepak kok malah ingin menanam. Nah, dalam surat Al-Furqan, Bapak Ibu, Allah menjelaskan bahwa ketika kita berada di surga, apapun yang kita inginkan itu terpenuhi. Kata Allah Ta'ala, Al-Furqan 16, lahum fiha ma yasha'una khalidin kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka dalam surga itu apapun yang mereka inginkan, masya Allah. Pak Irwan, dengan apa panjenengan? Ya, jadi panjenengan semua, Bapak Ibu, apapun yang panjenengan inginkan di surga ada. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua beserta Bapak Ibu kita dan orang-orang tercinta kita untuk masuk surga bersama-sama nanti. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka dalam surga apapun yang mereka inginkan. Khalidin, abadi mereka di sana itu. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula, ini ya, atas Rabbmu adalah janji yang mesti dipertanggungjawabkan, janji yang patut kamu minta, gitu loh. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janji. Nah, ya, Allah bertanya, awalasta fi ma syi'ta, bukankah kamu itu mendapati apapun yang kamu inginkan? Qala, orang ini jawab, bala, nggih, gitu. Iya. Walakinni uhibbu an azra, tapi saya itu pengin menanam. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asra'a wa badar. Fa asra'a, maka dia cepat-cepat. Wa badar, badar itu kalau bibit itu namanya budhurah, ya. Berarti maksudnya dia cepat-cepat langsung nyebar bibit, enggak tahu seperti apa bibitnya. Fabadarat tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu amsalal jibal. Fabadarat tarf, tarf itu ketip, celing gitu loh. Itu tarf namanya. Makanya dalam zikir pagi petang yang biasa Bapak Ibu baca kan ada tarfata ain. Itu zikir yang gimana itu Bapak Ibu? Gimana Pak Qadir? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu, wahai Rabb yang Maha Hidup, ya Qayyum, wahai Rabb yang Maha menjaga, mengurusi segalanya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Fa aslih li sya'ni, maka perbaikilah urusanku. Kullahu, semuanya, gitu kan? Urusan kita buruk, Bapak, kita enggak ngerti. Kita minta kepada Allah, fa aslih li sya'ni kullahu, maka perbaiki ya Allah urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan aku pada diriku sendiri meskipun sekedip mata. Jadi meskipun celing, jangan. Hancur kita kalau diserahkan kepada diri kita. Jadi kita minta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa ngurusi kita. Nah, di sini fabadarat tarfa. Jadi celingan cepat. Cuma celingnya ini di sini dikalahkan oleh itu, fabadarat tarfa, mengalahkan kedipan mata. Apanya? Nabatu, tumbuhnya, wastiwa'uhu, besarnya, wastihsaduhu, manennya, ya, wa takwiruhu, takwir dari kata kurah, ya, dari kata al-kurah, bola. Kalau kawwara yukawir berarti membuat seperti bola. Jadi wa takwiru, intinya di sini memanennya sampai matang itu cepat, besar, amsalal jibal, seperti gunung. Jadi ketika nyepiornya itu langsung, Pak, langsung tumbuh kayak di film gitu, cerut besar gitu, langsung buah, masya Allah, gitu kan. Dulu kan kalau pas film-film kartun lah begitu sih, ya. Nah, ini langsung cepat. Fayaqulullah, jadi langsung besar, langsung berbuah, buahnya besar, langsung panen. Enggak sampai sekedip mata. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, dunak, ya bena Adam, ambilan dulu wis gede gitu. Dunak, khud, ya, dunak ya bena Adam, ambillah wahai ibnu Adam. Fa innahu la yushbi'uka syai', maksudnya kalau kamu makan semuanya kamu enggak akan kenyang. Kalau panjenengan di sini makan dua bungkus langsung harus cari toilet ya. Sana ndak, Pak? Fa innahu la yushbi'uka syai', kamu tidak akan kenyang. Jadi makan sebanyak apapun ndak akan kenyang, dan penduduk surga itu ndak ada BAB, BAK ndak ada, Pak. Apa ngeriak, khoek itu ndak ada. Nggih. Faqala al-a'rabiyyu, maka orang pedalaman tadi, orang Arab Badui tadi berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wa ya Rasulullah, la tajidu hadza illa qurasyyan au ansoriyan. Anda tidak mendapati orang ini, jadi orang yang minta tadi lo minta nanam itu kecuali orang Quraisy atau orang Ansor. Ya, fa innahum ashabu zar'in, karena mereka itu tukang nanam. Ya. Jadi orang-orang Quraisy kan mereka suka nanam kurma, ya kan? Di Madinah juga nanam kurma. Wa amma nahnu, adapun kami orang-orang Badui itu, falasna bi ashabi zar'in, kita bukan para petani karena mereka nomaden kan, pergi kemana kemana gitu. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Jadi beliau tertawa karena membenarkan gitu loh. Jadi yang pengin menanam itu pasti Pak tani gitu, pasti Pak tani. Makanya orang ketika dia bekerja apa kantoran gitu kan, ketika dia pensiun pulang pasti nanam-nanam, bu nanam bunga, bu nanam lombok, bu nanam apa, karena memang kesukaannya begitu gitu. Nggih. Kalau yang suka angon-angon paling yang ngingoni labet, ngingoni apa lagi? Iguana. Nggih. Sekarang aroma surga, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kita beralih ke aroma surga? Tidak ada nggih? Saya bacakan. Di antara hal terbesar yang membahagiakan kita di dunia adalah ketika kita mencium aroma yang segar dan harum. Maka kita akan mendapati orang yang sedang mencium aroma harum itu akan menghirup nafasnya dalam-dalam. Cuma kalau katanya apa yang pewangi pakaian itu enggak bagus, kata Pak Irwan ya. Malah bikin paru-paru kena apa gitu. Ya, tapi kalau yang alami Masya Allah ya. Maka kita akan mendapati orang yang sedang mencium aroma harum itu akan menghirup nafasnya dalam-dalam. Kemudian mengeluarkannya dan kembali memenuhi dada serta kedua paru-parunya dengan hembusan-hembusan yang mengeluarkan aroma sangat harum tersebut. Aroma itu berasal dari bunga-bunga taman atau dari kebun yang indah. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib." Hubbiba ilayya artinya itu aku dibuat cinta. Ya. Min dunyakum, dari dunia kalian, an-nisa'u wanita, wat-tib dan wangi-wangian. Nah, ketika ditafsirkan ini Bapak Ibu, Ibnul Qayyim itu mengatakan, kenapa kok wangi-wangian dan wanita itu kok dijadikan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak jadi, Mas. Iya, lanjut aja. Nah, pokoknya itu hadisnya biar penasaran. Iya, cari di Google kenapa kok begitu, ya. Kalau ada jawabannya beritahu saya besok. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man urida alaihi raihan," barang siapa yang ditawari wewangian, "fala yaruddahu," jangan ditolak gitu. Jadi kalau panjenengan dikasih wangi-wangian, biasanya kalau jenengan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan biasanya kan ada orang sebelum takbir itu mengeluarkan minyak wangi, ditoleti sebelah seret-seret ada gini-gini, sebelahnya sana gitu. Nah, kalau ada seperti itu jangan ditolak, ya. Kata Nabi, "Fa innahu khafiful mahmal." Karena wangi apa? Wangi-wangian itu khafif, ringan bawaannya. Jadi enggak berat gitu loh. Ngapain ditolak? Terus thayyibur rih, sangat harum baunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, tidak pernah menolak yang namanya wewangian. Para malaikat, ya, para malaikat, mereka juga menyukai wangi-wangian gitu. Sebaliknya kalau para setan, mereka menyukai yang tidak wangi. Bismillah. Selanjutkan, jika seseorang memberi kita hadiah dengan sekuntum bunga mawar, pasti kita akan menciumnya dan melakukan hal sama seperti tadi. Cium sampai dalam, dikeluarkan, dicium lagi gitu kan, ketika aromanya harum. Karena itu, pada hari ini didirikan ribuan perusahaan untuk memproduksi minyak wangi dan parfum-parfum. Jadi yang namanya wangi, Bapak Ibu, itu ciri khas kaum muslimin. Orang kafir dulu itu jarang mereka pakai wangi-wangian. Ngerasana pakai wangi-wangian, Bapak Ibu, carane aja ndak ngerti kok. Makanya kaum muslimin dulu ketika perang melawan Romawi itu enggak pernah mandi mereka. Jadi di samping melawan kejahatan mereka itu juga melawan bau mereka yang busuk gitu, keringatnya. Jadi tata cara BAB itu enggak ngerti mereka itu. Makanya kan ada cerita, ada seorang mahasiswa Maroko begitu kuliah di Eropa, kan ada asramanya, Bapak Ibu. Nah, biasanya kan tiap hari itu ada tukang laundry datang, jadi dikumpulkan di depan situ, diambili. Ini diperhatikan kok resik dhewe gitu loh. Nah, kalau mereka itu Pak Nyon sewu ngompol kok ya ono sing pake, pejirit juga ono sing pake, Pak. Di Islam kan enggak ada kan itu. Masa ada Pak Qadir? Tidak ada ini. Kebelet balik. Iya. Jadi diperhatikan ini kok bersih terus. Bekas pipis tidak ada. Ya, bekas ompol tidak ada. Kemudian bekas BAB di celana juga tidak ada. Diperhatikan. Dilihat sopose rupanya seorang pemuda muslim. Akhirnya, oh rupanya Islam itu begini. Gitu. Masuk Islam dia. Begitu. Iya. Karena itu, pada hari ini didirikan ribuan perusahaan untuk memproduksi minyak wangi dan parfum-parfum. Cuma kalau penuh dengan kimia bahaya, Pak, minyak wangi itu kayak apa? Wangi-wangian mobil itu kan. Kalau kebanyakan malah bahaya itu. Nggih. Apapun yang mendatangkan aroma harum pasti disenangi oleh manusia. Pasti. Saat ini manusia sudah mampu memproduksi ribuan macam aroma wangi untuk parfum ini. Yang jelas, aroma harum adalah kesenangan yang selalu diinginkan manusia sebagai sarana menghidupkan rohani. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan melarang, Bapak Ibu, orang yang suka makan apa? Jengkol, makan bawang putih, bawang merah, makan apa lagi? Kaplek dalam? Makan pete. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang makan dari pohon ini, apakah itu bawang putih, apakah bawang merah, jengkol, pete, ya, maka jangan mendekati tempat sholat kami gitu. Nah, kemudian dikiaskan dengan bau-bau mulut yang tidak enak ini, mungkin bau ketiak, ya, atau mungkin bau keringat, atau bau baju yang kadang-kadang habis kena keringat, ditaruh, nggak dicuci, dipakai lagi, itu kan bau. Nah, itu mestinya kalau tahu seperti itu nggak dibawa ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena malaikat enggak suka bau buruk itu, bau busuk enggak suka. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para malaikat itu juga merasa tersakiti, terganggu dengan apa-apa yang mengganggu bani Adam. Nah, tentang sekarang kita bahas hadis-hadis tentang aroma surga. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahadan," barang siapa membunuh kafir muahad, "lam yarah raihatal jannah tidak akan mencium aroma surga. Jadi tidak akan mencium wangi surga. Wa inna rihaha, padahal aroma surga itu, latu jadu min masirati arba'ina aman, bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Orang kafir Bapak Ibu ada tiga macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ya. Ini ketika ada negara Islam, otomatis ada negara kafir. Jadi orang kafir harbi ini adalah yang tinggal di negara kafir yang memusuhi Islam. Kalau kafir zimmi, ini orang yang tinggal bersama kaum muslimin. Itu kafir zimmi, enggak boleh diutuk-utuk, Pak. Ya. Kafir mu'ahad ini, itu orang dari kafir harbi yang masuk negara kita dengan ikatan perjanjian karena dijamin keselamatannya. Itu kafir mu'ahad namanya. Itu enggak boleh diutik-utik. Ya, enggak boleh diutik-utik, Mas. Makanya kalau misalkan ada perang di Palestina gitu kan, ada perang di Irak, di Afghanistan, terus ada orang kafir di sini, kita bunuh, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mereka itu mendapat jaminan keamanan dari pemerintah kita, gitu loh. Nah, kalau kita bunuh dia ya salah, gitu loh. Nek pengin bunuh nang Palestina sono, nek pengin bunuh nang Irak sana, ke Suriah sana, ke Afghanistan sana, jangan di Indonesia sini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, nah, orang kafir yang masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan, apakah untuk urusan bisnis, perdagangan, atau untuk ngajar, atau untuk berobat, atau untuk wisata dan lain sebagainya, itu enggak boleh dibunuh. Barang siapa yang bunuh dia, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga, meskipun muslim, Pak. Ya. Wa inna rihaha, padahal aroma surga itu, latu jadu min masirati arba'ina aman, pasti atau bisa ditemukan dari jarak 40 tahun. Jadi untuk mencium saja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam surga, na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, kalau tadi riwayat Abdullah bin Amr bin As, ini diriwayatkan Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, ala man qatala nafsan mu'ahidatan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Ketahuilah siapapun yang membunuh jiwa mu'ahad yang memiliki ikatan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, faqad ahfara bi zimmatillah. Sungguh ia telah merusak ikatan perjanjian dengan Allah. Fala yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak 70 musim gugur. Kalau tadi 40 tahun, ini 70 musim gugur. Ini Bapak Ibu, hadis-hadis tentang aroma surga. Nah, ada hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sinfani min ahli nar. Ada dua kelompok penghuni neraka. Lam arohuma ba'du. Saya belum pernah melihat mereka. Jadi dua kelompok ini pasti menjadi penduduk neraka. Cuma Nabi enggak pernah berjumpa mereka. Pertama, rijalun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang memiliki cambuk, ya, ka'adna bil baqar, seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, dia pukulkan kepada manusia. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Ini para pembantu orang-orang zalim, ya. Apakah polisi, apakah tentara, ada Pak Kadir ya. Jadi kalau misalkan, pokoknya siapapun bos satpam, ya, pokoknya kalau dia itu membela orang zalim, membawa cambuk, ya, dia pecutkan kepada banyak orang. Ini cambuk, Pak. Dia pukulkan. Maka bagaimana kalau itu berupa pistol, berupa pedang? Nah, lebih parah lagi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang pasti masuk neraka dan beliau belum pernah berjumpa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat. Dan para wanita kasiat yang berpakaian aria tapi telanjang. Tahu kan Bapak Ibu, berpakaian tapi telanjang, apakah pakaian pensil, pakaian ketat, pakaian transparan, gitu kan? Ya. Kemudian mailat. Mailat itu miring-miring. Ketika berjalan itu miring-miring. Ya, caper lah. Mumilat, sambil membuat orang lain tertarik sama dia. Atau menjadikan wanita yang lain ngikut dia. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepalanya itu seperti punuk unta yang miring. Jadi pakai rambut apa? Pakai rambut pasangan itu. Jadi untuk pakai gelung, ya kayak Ibu Kartini yang ada gelungnya itu tidak boleh sebetulnya Bapak Ibu. Baik di belakang, baik di atas, di gelung itu kenapa? Karena mohon maaf, ciri-ciri para pelacur zaman dulu seperti itu. Rambutnya ditinggikan, apalagi kalau rambut pasangan bukan rambutnya sendiri malah dilaknat itu. Baik di atas, di belakang. Jadi kalau rambut wanita itu ya dibiarkan ngelembre begitu. Kalau mau dikuncit ya dikuncit, tapi enggak pakai digelung yang gelung apa kelihatan seperti itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannata, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak mencium wangi surga. Wa inna rihaha, padahal wangi surga itu, la yujadu min masirati kadha wa kadha, benar-benar ditemukan dari jarak sekian dan sekian. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau para bapak kalau mencari pekerjaan, jangan sampai pekerjaannya itu membantu orang zalim. Bahaya. Ya, kalau orang yang bantu orang zalim aja seperti itu, maka bagaimana yang zalimnya? Yang kedua, kalau panjenengan sebagai istri biasanya gelung, rambut dia macam-macam, dirol, diapakan begitu, ya. Itu jangan dibiarkan, tidak boleh, Bu. Itu haram itu gitu. Bilang oh, nggih. Kalau panjenengan diam aja ya berarti ini dayuth namanya. Dan tidak mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Kok lama Pak Irwani saatnya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Biasanya ditanya di sana enggak hadir nggih. Ya, sekarang kita masuk judul baru Bapak Ibu. Ucapan surga dan tempat peristirahatannya. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu jannata adn," ketika Allah sudah selesai menciptakan surga Aden. "Wa gharasa asjaraha biyadih," dan Allah sudah menanam pohon-pohonnya dengan tangannya. "Qala laha," Allah berfirman kepada surga, "takallami," ngomongo, "takallami," bicara. Faqalat, surga pun berbicara, "Qad aflahal mu'minun," sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Berarti menunjukkan satu, surga adalah makhluk, ya. Sama-sama makhluk. Ketika terjadi kiamat itu tidak semua makhluk binasa Bapak Ibu. Jadi yang binasa itu hanya makhluk-makhluk yang diizinkan Allah Ta'ala untuk binasa. Tidak ada riwayat surga hancur, neraka hancur, bidadari mati, tidak ada, arsy hancur, tidak ada. Jadi yang dikatakan hancur itu hanya makhluk-makhluk yang diizinkan Allah Ta'ala untuk hancur. Jadi ini menunjukkan bahwa surga itu makhluk, menunjukkan bahwa surga itu abadi, ya, abadi, tidak akan pernah hancur, dan menunjukkan bahwa surga itu sudah diciptakan, demikian pula dengan neraka. Bahkan sebelum ada manusia, Bapak Ibu, Allah itu sudah menciptakan surga dan neraka. Baru kemudian menciptakan manusia setelah takdir, ya. Jadi pertama kali adalah takdir. Setelah Allah Ta'ala menciptakan arasy, Allah menciptakan qalam, yaitu pena. Ya Allah berfirman, bersumpah dengan al-qalam ini dalam surat al-qalam, nun wal qalami wa ma yas turun. Itu. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa surga itu mempunyai lisan dan berbicara. Loh, masa bisa berbicara? Yang namanya bicara itu kan harus punya lidah, Bapak Ibu nggih. Jadi ketika ada tangan berbicara, kaki berbicara, batu berbicara, HP lo berbicara, ya kan? Apakah harus punya gigi, punya lidah untuk berbicara? Enggak, televisi, radio juga berbicara, gitu. Nggih, jadi ini menunjukkan bahwa surga itu berbicara dan punya lisan. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahul jannata," Allah menciptakan surga, "labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah," sebagian batanya dari emas dan bata lainnya dari perak. "Wa milatuha al-miskul adfar," sedangkan lantainya terbuat dari kasturi yang sangat harum. "Wa qala laha," Allah berfirman kepada surga, "takallami," bicaralah. "Faqalat," surga berbicara, "qad aflahal mu'minun," sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang beriman yang beruntung, Bapak Ibu. Karena ada orang beriman tapi tidak beruntung. Nggih. Faqala, maka Allah mengatakan, "Tuba laki manzilul muluk," alangkah nyamannya kamu, kamu adalah tempatnya para raja. Jadi penduduk surga itu raja semua nanti, Bapak Ibu. Ya, ini tentang pembicaraan surga. Sekarang tentang cahaya surga. Ibnu Taimiyah berkata, Allah kan berfirman, ya, "La yarawna fiha syamsan wala zamharira." Jadi mereka di surga itu tidak melihat matahari maupun panas yang sangat menyengat. Jadi ketika masuk surga itu tidak ada yang namanya matahari. Terus bagaimana kita bisa mengetahui malam dan siang? Ini kita bahas. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamar." Surga itu tidak ada matahari maupun rembulannya. "Wala lailun wala nahar," enggak ada malam, enggak ada siang, ya. "Lakin tu'raful bukratu wal asyiyatu binurin yadhharu min qibalil arsy." Lakin tetapi tu'rafu diketahui al bukrah pagi, wal asyiyah dan sore, binurin dengan cahaya yang muncul min qibalil arsy dari arah arsy. Penduduk surga itu enggak pakai tidur loh, Bapak Ibu, makanya enggak ada malam. Dia enggak pakai tidur. Kenapa? Karena tidur ketika lelah, kan? Iya apa enggak? Kemudian tidur itu akhul maut, saudaranya mati, itu tidur. Nah, ketika orang di surga itu abadi, itu mereka enggak pernah tidur. Nggih, gitu Pak Irwan insyaallah. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Qala al-ulama," para ulama berkata, "Laisa fil jannati lailun wala nahar," di surga tidak ada malam dan siang. "Wa innama hum fi nurin abada," tetapi mereka senantiasa berada dalam cahaya yang terus menerus. "Wa innama ya'rifuna miqdarul lail," ya, mereka mengetahui ukuran malam, "bi irkha'il hujubi wa ighlaqil abwab," dengan diturunkannya hijab dan ditutupnya pintu-pintu. wa ya'rifuna miqdaran nahar, dan mereka mengetahui ukuran siang, bi raf'il hujub, dengan diangkatnya hijab, mungkin seperti selambu kita gitu ya, wa fathil abwab, serta dibukanya pintu-pintu. Dzakarahu Abul Faraj Ibnul Jauzi, ini disebutkan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi. Kita ada yang salah baca Pak, Abul Faraj yang mestinya roknya itu di fathah dibaca dengan disukun, yo beda arti loh gitu. Oke, insya Allah demikian Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya, mungkin ada pertanyaan monggo silakan. Waalaikumsalam, monggo Pak Wildan. Dalam, tolong diulang. Oh, nggih. Kan Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, terus penjelasan orang beriman yang beruntung, yang enggak beruntung itu ya apa? Wong wis beriman kok enggak beruntung? Nah, sama seperti Allah berfirman dalam surat Yusuf ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Jadi ada orang mukmin tapi musyrik itu ada Pak. Nah, ketika dia mukmin musyrik beruntung mboten? Enggak beruntung. Dan ketika Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Nah, berarti orang-orang beriman yang beruntung itu yang ini sifatnya. Berarti kalau enggak seperti itu sifatnya, mereka merugi gitu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Satu, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salat. Ada enggak orang beriman enggak khusyuk salatnya? Banyak nggih? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka itu berpaling dari perbuatan sia-sia. Ada enggak orang yang beriman tapi nang warkop ae? Orang beriman tapi main game ae? Ada enggak? Apalagi musim PPKM. Insyaallah sudah jelas jawabannya Pak Wildan. Nggih, nanti jenengan baca surat Al-Mukminun surat 23 ayat 1 sampai 10. Insyaallah biar jelas. Berarti kalau ada orang beriman yang enggak ada sifat-sifat itu, maka dia tidak beruntung. Insyaallah demikian Bapak Ibu, jazakumullah khairan dan barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona wa sallituhu ala kulli kafir wa zalim wa munafiq wa mariq wa muharibin li dinik wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum fa innahu jundun min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha' innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina wa ardu anna wa athirna wa la tu'thir alayna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al fa'rona 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahumma 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.